Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita masuk kepada kitab baru dari Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Masajid wa Mawadhi'us Shalah. Kita pembahasan masjid-masjid dan tempat-tempat sholat. Bab nomor 53, bab al-masajid wa mawadhi'us shalah, hadis 1161. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. ففي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar, dia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang diletakkan di bumi pertama kali? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Masjidul Haram. Lalu Abi Dzar mengatakan, aku mengatakan, summa ay, kemudian apa lagi? Atau kemudian yang mana lagi? Qala al-masjidul aqsa. Masjid aqsa. Qultu, lalu aku katakan, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Qala 40 sana, 40 tahun. Yani antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jarak peletakannya adalah 40 tahun. Maka yang pertama adalah Masjidil Haram. Setelah 4 tahun setelah itu adalah Masjid Aqsa. Lalu Nabi mengatakan, wa aynama adrakatka salatu, dimanapun salat menemuimu. Fasalli, maka laksanakanlah salat. Fahuwa masjid, maka itu tempat salat itu tempatnya, atau dia itu adalah tempat salat, tempat sujudmu. Maksudnya dimanapun waktu sholat kita temui, maka kerjakanlah sholat di situ. Di situ ada masjid. Dalam hadis Abi Kamil, thumma haythuma adrakatka salatu fusallih, kemudian dimanapun sholat mendapatkanmu, maka kerjakanlah. Maka sesungguhnya dia adalah masjid. Maknanya, wa aina wa adrakatka salatu fasalli fahuwa masjid. Dimanapun salat mendapatkanmu, maka kerjakanlah salat, maka dia adalah masjid. Fihi jawazus salati fi jami'il mawadi' illa mastatna'u syar'. Faedah yang kita bisa ambil dari kata, dari sabda beliau, dimanapun solat mendapatkanmu, yakni dimanapun waktu solat masuk, maka kerjakanlah solat, sesungguhnya itu adalah masjid. Maknanya atau kandungannya, bolehnya solat di seluruh tempat kecuali tempat yang dikecualikan oleh syara', oleh syariat. Minas salati fil maqabir wa ghairiha minal mawadi' allati fiha najasa kal mazbala. Ya, kecuali tempat yang di, yang dikecualikan oleh syariat, seperti salat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Dan yang lainnya, dan tempat-tempat yang di dalamnya tempat itu terdapat najis, seperti tempat pembuangan sampah. Wal mazjarah, wal majzarah, dan tempat penyembelihan. Itu penyembelihan enggak boleh di rumah potong, yakni di tempat penutangan. Kalau di rumah potong tapi di kamarnya misalnya, itu boleh. Tapi maksudnya tempat pemotongan hewan. Wa kadza ma nu manaha maluhi anhu li ma'na al-akhar. Begitu juga tempat yang dilarang disebabkan oleh makna yang lain. Ya. Fa min dzalik, di antara hal itu, a'tanil ibil, tempat dikumpulkannya unta. Wa sayati bayanuha qariban insyaallah, akan datang penjelasannya sedikit lagi insyaallah ke depan. Wa minhu qari'atut tariq, di antaranya yang tidak boleh sholat adalah di tengah-tengah jalan. Walhammam, di WC atau di tempat mandi. Ya. Wa ghairiha li haditsin warada fiha, dan yang lainnya dari tempat-tempat yang dilarang disebabkan hadis yang datang tentang itu. Jadi kalau kita lihat, dimanapun kita mendapatkan waktu, maka disitulah tempat kita untuk mengerjakan sholat. Tentu kita secara umum itulah tempat sholat kita, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang atau yang dikecualikan oleh syariat melalui hadis-hadis yang sahih. Seorang dalam perjalanan misalkan, dia bisa sholat tidak mesti nunggu tempat masjid. Berhentikan mobilnya, kemudian dia sholat di atas bumi, di atas tanah. Tentara, polisi, ketika dia bertugas, disitulah tempat sholatnya. Ya. Nah, tentu nanti permasalahan yang lain adalah permasalahan perintah untuk sholat berjamaah. Tapi pembahasan kita sekarang adalah tempat-tempat kita sholat. Dimanapun dari bumi ini, itu adalah tempat kita untuk mengerjakan sholat, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang tadi, seperti kuburan hadisnya seperti tempat pembuangan sampah atau tempat penyembelihan atau WC atau tempat mandi, ya, tempat atau mana yang lain disebutkan hadis yang lain, sholat di tempat di apa dikumpulkannya unta atau sholat di tengah jalan. Hadis yang kedua 1162, haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di qala akhbarana Ali bin Mushir qala haddatsana 'Amash an Ibrahim bin Yazid At-Taymi qala kuntu aqra'u 'ala abi al-Qur'ana fi Sudda qala fa idza qara'tu as-sajdata sajada فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أين قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد حيثما أدركت الصلاة أدركتك الصلاة فصلي. Dengan sanadnya kepada Ibrahim bin Yazid At-Taymi, dia mengatakan kuntu aqra'u 'ala abi, aku membaca Al-Quran terhadap bapakku. Jadi dia baca Al-Quran, bapaknya mendengar. Kuntu aqra'u 'ala abi al-Qur'an fi Sudda. As-Sudda maknanya adalah al-mawadi' allati tatullu hawla al-masjid walaysat minhu. Dia adalah tempat yang yang menjulur sekitar masjid dan dia bukan bagian masjid. Jadi maksudnya adalah mungkin teras. ومنه قيل لإسماعيل السدي. Darinya dikatakan kepada Ismail السدي, nama Sudda tadi Sudi, لأنه كان يبيع في Sudda الجامع, karena dia berjualan di Sudda الجامع. Sudda tadi adalah tempat yang menjorok dari masjid, yang bukan dari masjid. Dia berjualan di Sudda atau tempat tersebut dari masjid jami. Walaysa li suddati hukmul masjid idha kana kharijatan anhu. Sudda itu bukan bagian, bukan Sudda itu tidak memiliki hukum masjid apabila dia keluar atau apabila dia di luar dari masjid. Ya, apabila dia di luar dari masjid. Kalau seandainya dia di luar dari masjid, berarti dia bukan dari masjid. Kalau dia bukan dari masjid, maka boleh berjualan di situ. Ya. Wa amma sujudu fi Sudda. adapun sujudnya di tempat tersebut sudah itu. Wa qawluhu atasjudu fit tariq, apakah engkau sholat di jalan? Jadi sudah ini ya jadikan semacam model gang, tempat lewat, tempat jalan. Famahmulun ala sujudihi ala tahirin, maka sujudnya ini dipahami bahwa dia sujud di atas kondisi sujud di atas sesuatu yang suci. Tempat jalan tadi adalah suci ya, atau sudah tadi suci. Qala qadi wa ikhtalafa al-ulama fi al-muallimi wal muta'allimi idza qara'a as-sajdah. Ini pembahasan sujud nih. Qala qadi, berbeda pendapat ulama di dalam status guru dan murid apabila keduanya membaca ayat yang ada sejarahnya. Faqila alaihim as-sujud li awwal marrah. Ada yang mengatakan keduanya wajib sujud pada pertama kali. Waqila la sujuda, ada mengatakan tidak ada sujud baginya. Karena ini akan berulang-ulang terus nanti. Ya. Ini maksudnya hukum sujud tilawah. Sujud tilawah itu hukumnya sunat. Maka kalau seandainya itulah sunat, dianjurkan untuk melakukannya. Nah, kapan dia lakukan? Ada yang mengatakan di awal dia mendapat sujud tilawah, dia sujud. Kalau seandainya berulang-ulang bacaannya, ya, maka tidak perlu lagi. Contoh misalkan membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini baca di akhirnya sujud tilawah. Ini baca di akhirnya sujud tilawah. Ya baca gitu terus ya. Apakah setiap membaca melewati sujud tilawah harus sujud? Ya mungkin jangan kita bayangkan alif lam mim sajadah, alif lam tanzil panjang. Atau ketika murajaah bacaan al-insyiqaq. Wa idza qura'a alaihimul qur'an, wa idza qura'a al-qur'an. Wa idza qura'a al-qur'an. Fa idza qura'a al-qur'an la yasjudu. Lalu disuruh kita sujud setelah bacaan itu kan. Nah, ini murojaahnya ini terus didengar oleh gurunya. Maka cukup pendapat yang pertama mengatakan cukup yang pertama kali sujud. Atau ada lagi mengatakan tidak perlu sujud. Ya. Tapi status hukum sujud tilawah itu hukumnya adalah sunat. Nah, ini pembahasannya untuk terjadi perbedaan ulama dalam masalah mu'allim wal muta'allim, guru dan muridnya. Baik. Pembahasan tadi hubungannya dengan as-suddah. Suddah ini tempat untuk jalan. Dan jalan ini ya biasa dilewati lah ya. Sehubungan dengan yang lain yaitu sholat di jalan. Ya. Maka sudah kalau yang saya pahami di sini adalah dia bagian gang atau jalan yang ya seperti trust yang ada di pinggiran masjid. Itu kan trust dibuat untuk tetap lewat. Bagaimana kalau seandainya trust itu dibuat untuk sholat? Nah, kalau seandainya trust itu dibuat memang untuk sholat, ya, maka dia bagian dari masjid. Tapi kalau seandainya dibuat itu hanya untuk fasilitas lewat, maka dia adalah tidak bagian dari masjid. Wallahu ta'ala alam. Bab ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Hadis 1163. Haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Husayn an Yassar عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل وإلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وعطيت الشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم mengatakan dengan sanad Imam Muslim kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, aku diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassatan. Setiap nabi diutus kepada kaumnya saja. Ubu'ithu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus kepada setiap yang merah dan yang hitam. Uhillat li al-ghanaim. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Malam tuhalla li ahadin qabli, dan belum dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Waj'ilat lil ardi tibatan wa tahura, tibatan tahuran wa masjida. Dijadikan bagi ke bumi itu baik, ya tibatan baik, tahuran wa masjida, sebagai alat bersuci dan tempat solat. Fa ayyuma rajulin adrakatu salatu shalla haythu kan. Siapapun dari laki-laki, yani siapapun yang didapatkan oleh solat, maka dia kerjakan dimanapun dia berada. Nusirtu bir-ru'bi baina yaday masirati syahrin. Aku ditolong oleh Allah, yakni dimenangkan oleh Allah dengan perantara rasa takut, ya, kepada diberikan kepada musuh. Baina yaday masirati syahrin, yaitu satu bulan. Wa'utitu syafa'ah, aku diberi syafa'ah. Tapi yang pertama yang merupakan ciri khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap nabi diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa kepada domba-domba Israel yang hilang. Jadi Nabi Isa tidak diutus ke orang Indonesia, Nabi Isa tidak diutus kepada orang Minang. Jadi kalau ada misionaris yang mengajak orang Minang masuk Nasrani, Kristen, salah gitu. Di dalam kitabnya juga dikatakan kepada domba-domba Bani Israel yang hilang, bukan domba-domba orang Minang yang hilang. Nah, beda dengan Nabi Muhammad SAW itu, dan aku diutus ila kulli ahmar wa aswad, kepada setiap ahmar yang merah dan hitam. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ila nasi kafah, kepada manusia semuanya. Maka dalam Al-Quran itu panggilannya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa makna dari ila kulli ahmar, setiap yang merah? Al-muradu bil ahmar al-bir min al-ujum wa ghairihi, yaitu warna kulit putih, ya, karena putihnya menjadi merah, dari orang yang non Arab, ajam, ya. Wabil aswad, makna dari aswad orang Arab. Lighalabatus sumra fihim, karena lebih dominan ada warna mereka itu, ya, kalau istilah bagi mereka adalah kumhi, warna gandum, ya, hampir mirip lah bagi kita nama istilahnya saw matang, tidak ada yang saw hangus, ya. Baik, jadi itulah dikatakan wa ghairi min as-sudan, ya, ada lainnya dari orang-orang yang berkulit hitam. Wa qila al-murad bil aswad al-sudan wa bil ahmar man adahu min al-arab wa ghairihim, maksud dengan aswad adalah yakni warna kulit hitam, yang dimaksud dengan merah adalah selain dari warna hitam tadi dari orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab juga putih-putih. Malah dalam sebuah kitab, ya, Tuhfatul Arus, dikatakan bahwa kalau mau mencari wanita yang sangat cantik, ya, nah itu ada di Arab. Waqil al-ahmar uns, ada yang mengatakan ahmar itu maksudnya yang merah, itu maksudnya manusia. Wal aswad, yang hitam, maksudnya jin. Jadi Nabi diutus kepada semua manusia dan jin. Ya. Wal jami' sahih, semua yang dikatakan tadi itu adalah sahih, benar semua. Faqad ba'atha ila jami'ihim wa qad bu'itha ila jami'ihim, Nabi telah diutus kepada seluruhnya. Orang Arab, non-Arab, ya, tidak hanya manusia saja, orang manusia dan jin. Di mana manusia dan jin, tujuan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, tentu tentu harus ada yang membimbingnya, tidak dibiarkan begitu saja. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir untuk manusia dan jin. Baik. Jadi dari sini kita melihat bahwa Nabi-Nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Maka dalam surah Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, di situ disebutkan bahwasanya hamba yang soleh. Nabi Khidir, dia boleh keluar dari ajaran Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Sebab risalah Nabi Musa hanya kepada Bani Israel. Baik. Maka karena itu tidak ada hujjah bagi orang sufi, orang tarikat yang mengatakan dia boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad sebagaimana Khidir keluar dari ajaran Nabi Musa. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. La yaduna mu'i manusia, hatta jin tadi, Nabi Muhammad diutus juga kepada mereka. Maka kalau mereka adalah objek di dalam pengutusan, maka tidak ada alasan dan tidak ada ruang bagi mereka untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang Muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Non-Muslim adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, alias kafir. Jadi orang yang disebut kafir, ya, jangan marah. Sebab kafir menurut kita adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kafir. Ya? Kalau enggak mau disebut kafir, masuk ke dalam Islam. Baik. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ada paksaan mereka untuk masuk Islam? Tidak. Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada ikrah, pemaksaan di dalam agama. Maksudnya apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam itu enggak perlu dipaksa. Sebagaimana kalau kita lihat seorang pergi ke masuk ke suatu instansi, enggak perlu dipaksa dia masuk ke instansi itu. Tapi kalau sudah masuk ke instansi tersebut, mau tak mau dia harus menjalankan aturan yang ada di situ. Kalau enggak, dia keluar. Maka tidak ada, katanya tidak ada pemaksaan ajaran bagi orang Arab yang telah masuk agama Islam. Enggak. Dia harus menjalankan. Kalau enggak, dia berdosa. Ketika dia salah, harus diluruskan. Tidak bisa dia memahami agama itu sesuai yang diinginkannya, tapi harus sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak ada paksaan terhadap orang untuk masuk dalam agama Islam? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata, telah jelas ar-rusydu, yaitu petunjuk, minal ghayy, dari kesesatan. Jaleh Islam ko ajaran yang benar. Selainnya adalah ghaib, kesesatan. Sudah terang jelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات يوم يموت لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku, yang mendengar tentangku, mendengar agama Islam, mendengar Nabi Muhammad SAW, dari kalangan mana? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah umat. Umat apa namanya? Umatul da'wah, umat yang diajak. Umat Islam apa? Umat mustajab, umat yang memenuhi panggilan. Adapun Yahudi dan Nasrani adalah umat yang dipanggil. Ya. Kemudian dia meninggal dunia, dia dengar tentang Nabi, dia dengar tentang Islam. Kemudian dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal itu belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Kecuali dia masuk api neraka. Ini menunjukkan bahwa garis akhir itu yang menjadi ibrah itu adalah saat kematian. Jika pada saat dia meninggal dunia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, diutus apa yang diutus kepada Nabi, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Begitu juga tentang syirik. Jika seandainya saat dia meninggal dunia itu dia membawa dosa syirik dan tidak sempat bertobat sebelumnya, maka dia kekal di neraka. Jadi ibrahnya adalah al-maut, kematian. Sebab kalau seandainya masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat, ya, dan masih ada kesempatan untuk pindah agamanya kepada agama Islam. Yang kedua, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku, kata Nabi. Ulama mengatakan kanat ghanaimu min qablina yajma'unaha, antara pasang perang sebelum kita mereka kumpulkan. Summa ta'ti narun minas samai fata'kuluha, lalu datang api dari langit membakar antara pasang perang itu. Ya. Kama ja'a mubayyanan fi sahihaini min riwayat Abi Hurairah fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ghaza wa habasa Allah ta'ala lahu asy-syams. Sebagaimana datang dengan rincian di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau perang dan Allah menahan matahari untuknya. Subhanallah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah yang kedua dari keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan yang sisanya akan kita lanjutkan besok insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.